Apakah hukumnya termasuk dalam duit haram dalam tabung derma? Jawabnya, tidak boleh diambil balik. Kerana kita tak tahu. Malaikat kita tahu. Gambar mana-mana, pitih mana-mana. Pitih tadi memang kita kenal. Pasal kita selit dengan pink ke, kacik dengan stapler ke. Maka boleh kita khabar kepada Tok Imam. Nak ambil balik, nak asingkan duit tadi. Cuma setengah ulama kata, bila terbagi dah duit yang haram kepada tabung-tabung kebajikan, maka tidak mengapa diambil balik. Yang tak bolehnya kita pakai untuk orang-orang yang tertentu. Cuma sumbangan tersebut tidak berpahala. Kerana duit yang haram tidak ada pahala. Ulama-ulama fatwa boleh guna untuk maslahat orang ramai, tu pun tidak berpahala. Cuma daripada membazir, kita berilah untuk buat perkara-perkara berfaedah. Contohnya interest dalam buku bank kita. Titik kita RM10,000, interest ada RM1,000. Maka RM1,000 tu untuk maslahat orang ramai. Nak beli, nak buat jambang, nak buat titik, nak buat beli batu tambung kat lecoh dan seumpamanya.